إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat zahiran wa batinan, baik nikmat secara zahir dan nikmat secara batin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di zaman ini, di akhir umat ini, marilah kita cermati bersama tentang kondisi kaum muslimin, saudara-saudara kita. Marilah kita membuka kembali lembaran-lembaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memberitakan bakal terjadinya keadaan dan situasi kondisi umat, yaitu umat Islam di akhir zaman ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebutkan di dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza tabayya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, idza tabayya'tum bil 'ainah, jika kalian jual beli dengan sistem 'ainah. Jual beli dengan sistem 'ainah adalah jual beli suatu bentuk upaya atau bentuk tipu daya melakukan ribawi. Inilah sistem ainah. Apabila kalian jual beli dengan sistem ainah dan kalian memegang ekor sapi, menunjukkan keadaan kalian, keadaan umat, penyakit umat, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cintanya dia kepada dunia dan takut kematian. wa akhadtu adnabal baqar wa raditu bizar'. Dan kalian suka dengan pertanian. Ini juga gambaran keadaan manusia yang sudah mementingkan, mengutamakan kehidupan dunia, dan dia melupakan kampung akhirat. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad. Kalian tidak memperdulikan lagi perjuangan. Perjuangan membantu kaum muslimin, membantu sunnah, membantu al-haq. Tidak kalian pedulikan lagi. Kalian sudah terlalu sibuk dengan urusan dunia kalian. Sallallahu alaikum dhulla. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kalian hina. Allah akan rendahkan kalian. Sampai sungguh kerendahan ini, kehinaan ini tidak akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta tarji'u ila dinikum. Sehingga kalian kembali kepada agama Allah. Kembali kepada agama Allah. Kembali kepada agama Islam. Sesuai yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan kembali kepada agama yang dimaukan oleh hawa nafsu diri-diri kalian. Saudara-saudara, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah keadaan kaum muslimin mayoritasnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, menimpakan kehinaan, kerendahan. Dan sungguh, kalian wahai kaum muslimin dianggap rendah, dianggap remeh. Tidak punya kekuatan di hadapan musuh-musuh kalian. Karena apa? Karena kalian wahai kaum muslimin disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sebutkan, kalian sudah sibuk dengan urusan dunia. Saudara-saudara, dan kalian sibuk dengan kemaksiatan demi kemaksiatan, ribawi merajalela di mana-mana. Sistem yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah keadaan kaum muslimin. Sehingga kita rendah. Sehingga kita tidak akan jaya selama-lamanya kalau keadaan kaum muslimin yang demikian ini. Kemudian, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keadaan kaum muslimin yang menimpa mayoritas umat Islam adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu hujra dabbin lattaba'uh. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan-nasara. Qal faman. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan, la tattabi'unna, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti cara jalan orang-orang sebelum kalian. Kalian akan sungguh-sungguh akan menempuh cara jalan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kata Rasulullah. Seandainya pun mereka masuk ke liang dob. Dob ini adalah hewan sejenis biawak yang hidup di padang pasir. Seandainya mereka itu masuk ke lubang dob, niscaya pun kalian akan mengikuti. Ini menunjukkan ikhwana fillah rahimani warhamullah, keadaan yang memprihatinkan, keadaan kaum muslimin mengikuti gaya, akhlak, pola pikir, cara berfoya-foya, gayanya orang-orang kufar. Terus akan mengikutinya. Kemudian kami para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara, apakah yang dimaksud mereka orang-orang kafir itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kemudian beliau menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Inilah mereka akan mengikuti gayanya orang-orang Yahudi dan Nasara. Waliyadubillah. Dan ini akan menjadikan kerendahan, kehinaan kaum muslimin. Saudara-saudara, sidang Jum'ah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya. Ada kaum muslimin yang bertanya. jika memang tasyabbuh atau jika memang menyerupai atau mengikuti keadaan orang-orang Yahudi dan Nasari, Nasara, ini sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah yang sudah digariskan oleh Allah yang akan menimpa kepada kaum muslimin. Pertanyaannya adalah, mengapa dilarang mengikuti mereka? Mengapa dipersoalkan mengikuti mereka? Ini muncul barangkali pertanyaan dari diri kita. Atau muncul pertanyaan ini dari kalangan kaum muslimin. Mengapa sih dipersoalkan? Toh sudah menjadi sunnatullah. Sudah berita dari Rasul. Sunnatullah yang sudah digariskan akan terjadi atau menimpa kaum muslimin. Saudara-saudara, jawabannya adalah karena memang Allah dan Rasulnya, Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pula, memberitakan pula bakal munculnya sekelompok kecil yang akan membela al-haq. Sebagaimana sabda Rasul, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala wa hum kadzalik. Inilah hadirin, inilah jawabannya. Karena Allah, karena Al-Qur'an, karena sunnah Rasul memberitakan akan munculnya nanti di akhir-akhir zaman dan terus muncul dan eksis terus sampai hari kiamat, muncul sekelompok kecil dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menggolongkan kita menjadi kelompok yang kecil ini yang disebutkan oleh Rasul. Yang kelompok kecil ini, ta'ifah ini, golongan ini adalah golongan yang senantiasa dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan memudaratkan kepada mereka. Orang-orang yang menyelisihinya, orang-orang yang merendahkannya, orang-orang yang menghinakannya, tidak akan memudaratkan sedikit pun. Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hadis ini semakin memperbanyak kelompok kecil ini untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul, semakin memperkokoh dan meyakinkan keimanan mereka. Karena umat ini tidak mungkin akan bersatu padu, tidak mungkin umat ini akan bersepakat kepada kesesatan, kepada kemaksiatan, kepada kebidahan, kepada khurafat. Tidak mungkin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersepakat dan bersatu padu dalam kesesatannya. Saudara-saudara, inilah jawabannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida'us Siratal Mustaqim. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimahullah. Keadaan umat yang meniru, tasyabbuh, mengikuti gaya-gaya mereka dalam penampilan, pola pikir, dan segala macam bentuk yang menyelisih syar'i, mengikuti cara-cara mereka. Ini adalah merupakan keruntuhan dan kehinaan dan kelemahan kaum muslimin. Inilah sadarilah wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara dampak yang menjadikan runtuhnya, lemahnya kaum muslimin, disebabkan kaum muslimin senantiasa mengikuti cara-cara dan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang kafir Yahudi dan Nasara. Tidak sedikit di kalangan kaum muslimin yang mereka ahli ibadah, rajin ibadah, tekun beribadah, namun mereka menyerupai orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, menyerupai mereka tasyabbuh karena mereka beribadah tidak dilandasi dengan ilmu yang hak, ilmu yang benar. Inilah suatu bentuk tasyabbuh, mengikuti, menyerupai cara jalan orang-orang Nasara. Dan tidak sedikit di kalangan mereka intelektual kaum muslimin, orang-orang yang mengetahui al-haq, orang-orang yang sudah mengerti kebenaran, namun mereka menghindar, mereka menjauh dari kebenaran, disebabkan karena mereka memeturutkan hawa nafsunya. Inilah kalangan intelektual menyerupai gayanya orang-orang Yahudi yang sudah mengerti kebenaran, tapi mereka menghindar dari kebenaran karena mereka menuruti hawa nafsunya. Waliyadzubillah, nas'alullah salamah wal afiyah. kaum muslimin rahimani wa rahimullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, jangan sampai kita mengikuti cara-cara mereka. Dan kita dakwahkan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, hati-hati, karena mengikuti mereka adalah merupakan ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai, barang siapa yang mengikuti, menyerupai langkah mereka, orang-orang kufar, maka dia itu menjadi golongan mereka. Maka dia termasuk dari mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang loyal kepada mereka, maka sungguh dia termasuk dari mereka. Demikianlah hadirin, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan gambaran kepada kita tentang keadaan kaum muslimin yang tentunya kita jauhi dan kita hindari. Aku li qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Saudara-saudara, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita semua kaum muslimin akan musuh-musuh Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walan tarda anka al-yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum qul innal huda hudallah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan senang kepadamu sehingga kalian mengikuti agama mereka dan selama-lamanya. Dari mulai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengalami yang demikian. Keadaan orang-orang Yahud dan Nasrani tidak akan ridha, tidak akan senang kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan senang kepada kaum muslimin selama-lamanya sampai kalian kembali kepada atau mengikuti kepada jejak mereka, yaitu agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk yang benar adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Qul innal huda hudallah. Wala in ittaba'ta. Kalau kalian mengikuti ahwa'ahum, kalau kalian mengikuti kemauan mereka, orang-orang Yahud, ba'dal ladzi ja'aka minal ilm, setelah datang pengetahuan, setelah engkau memahami, setelah engkau mendapatkan pengetahuan, engkau mengikuti kemauan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, ma laka minallahi may waliyyu wala nasir. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi lagi penolong dan pelindung bagi kalian. Inilah hadirin mengapa kaum muslimin dalam keadaan yang seperti ini, karena di antara sebab adalah mereka itu mengikuti tasyabbuh, mengikuti jejak-jejak orang-orang kafir di kalangan Yahudi dan Nasara. Sehingga karena mayoritasnya demikian, Allah Subhanahu wa taala sudah tidak akan menjadi penolong lagi bagi kalian. Waliyadzubillah. Bagaimana mungkin kejayaan umat akan terwujud manakala Allah berlepas diri dari kita, berlepas diri dari kaum muslimin? Allah tidak menjadi lagi penolong bagi kita, Allah tidak lagi menjadi pelindung bagi kita, bagaimana mungkin kaum muslimin akan jaya? Saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh kenyamanan, sungguh ketentraman, sungguh kedamaian negeri ini akan terwujud apabila kembali ke jalan para pendahulu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, la yasluhu ha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. akhir umat ini tidak akan mencapai kejayaan kecuali manakala mau kembali meniti jejak generasi yang pertama yang dengannya mereka telah meraih kejayaan. Demikianlah hadirin. Maka kembali kepada agama Allah, kembali kepada jalannya para sahabat, para pendahulu. Ini adalah suatu solusi. Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan sekian barokahnya, keberkahannya. Maka negeri ini akan menjadi aman, sentosa. Akan menjadi tentram. Akan menjadi terus mendapatkan limpahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala mau kembali kepada jalannya generasi yang pertama. Demikianlah hadirin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah, taufik kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menggolongkan kita menjadi golongan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan ahlu sunnah wal jamaah, golongan yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, senantiasa berpegang teguh dan mendohirkan atas al-haq. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma amitna ala al-islami wa sunnah. Allahumma amitna ala al-islami wa sunnah. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.